الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب التاسع، باب yang kesembilan dari كتاب النكاح، dari كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. في الرضاع، في الرضاع أو في الرضاع، الرضاع الرضاع، yaitu hal-hal yang berkaitan tentang penyusuan. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. المسألة الأولى، مسألة برتامة، تعريف الرضاع ودليل مشروعيته وحكمه. دفنيسي الرضاع أو الرضاع dan dalil tentang disyariatkannya menyusui dan hukumnya. تعريف الرضاع، الرضاع لغة بفتح الراء ويجوز كسرها. الرضاع secara bahasa dengan ra yang difathah، الرضاع، dan boleh dikasrah، الرضاع. Secara bahasa maknanya مص اللبن من الثدي، مص mengisap air susu dari payudara، au syurubuhu atau meminumnya. Ini makna ar-radha secara bahasa. Wa syar'an, adapun dalam istilah syar'i، kata beliau huwa massu طفلين، yaitu anak kecil yang menghisap، دون الحولين، anak kecil ini di bawah usia 2 tahun dia menghisap، labanan air susu، saba an hamlin، air susu ini itu berkumpul dalam payudara seorang wanita، itu disebabkan karena wanita tersebut dalam keadaan hamil، au syurbuhu au nahwuhu، atau meminumnya، mengisapnya atau meminumnya atau yang semisalnya. Ini pengertian secara istilah، dan definisi yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala adalah definisi yang masyhur dalam madhab al-hanabilah. Dari apa yang boleh disebutkan dari definisi ar-radha' massu tiflin duna al-hawlain، anak kecil di bawah usia 2 tahun menghisap air susu. Berdasarkan definisi ini berarti jika anak lebih dari 2 tahun yang dia sudah disapi usia anak 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya، tidak disebut ar-radha', dalam artian tidak teranggap hukum menyusui dalam istilah syar'i. Nah, di sini juga nanti akan ada permasalahan tentang hukum orang yang dewasa menyusu, apakah menjadi mahram bagi yang menyusuinya atau tidak. Ini nanti akan kita terangkan. Kemudian disebutkan bahwa air susu tersebut thaba an hamlin. Air susu ini terkumpul dalam payudara seorang wanita disebabkan karena kehamilan. Disebabkan karena kehamilan. Berarti berdasarkan definisi ini, apabila ada seorang wanita yang memiliki air susu namun bukan disebabkan karena hamil, lalu dia menyusui seorang anak, maka tidak dianggap sebagai ibu susuan. Karena berdasarkan definisi ini bahwa air susu tersebut harus terkumpul karena ada sebab kehamilan. Kalau misalnya ada seorang wanita, dia belum menikah, dia masih perawan, namun memiliki air susu. Wallahu ta'ala alam, mungkin ini adalah kondisi yang jarang, tapi mungkin saja terjadi. Kalau seandainya ada seorang wanita masih perawan, dia belum menikah, tapi memiliki air susu. Jadi dia tidak dalam keadaan hamil. Apabila dia menyusui seorang anak kecil, apakah apabila memenuhi syarat dia menyusui anak tersebut, syarat-syarat mahram, apakah anak ini menjadi mahram bagi wanita tersebut? Karena telah menyusui anak itu dalam keadaan air susu yang keluar bukan disebabkan karena kehamilan. Kalau kita kembali kepada definisi ini yang masyhur dalam mazhab Hambali, berarti seorang wanita perawan jika menyusui anak kecil, tetap berapa kalipun dia menyusui anak tersebut tidak teranggap sebagai mahram. Karena air susu yang dimaksud yang menyebabkan adanya hubungan mahram, apabila air susu tersebut berasal dari hamilnya seorang wanita. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Sebab firman Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya umum. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian, ibu yang menyusui kalian. Maka ayat ini sifatnya umum. Siapa saja yang menyusui kalian, maka wanita ini meskipun dia perawan, dia telah memberi air susunya kepada anak tersebut apabila terpenuhi syarat yang nanti akan kita terangkan. 5 kali susuan terpenuhi syarat tersebut, berarti dia menjadi mahram. Dan ini yang sahih dari pendapat para ulama, bahwa tidak disyaratkan air susu itu harus muncul dan terkumpul pada payudara seorang wanita disebabkan karena kehamilan. Tidak mesti. Ini yang rajih dari pendapat para ulama. Oleh karena itu, sebagian para ulama tidak meridhai definisi ini. Mereka menyebutkan bahwa definisi ar-radha' adalah isalu al-laban ila al-tifl. Isalu al-laban ila al-tifl, yaitu memasukkan air susu ke seorang anak. Memasukkan air susu ke seorang anak. Ini definisi yang ya disebutkan oleh sebagian para fuqaha dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwa yang dimaksud ar-ridha adalah memberi konsumsi atau memasukkan air susu kepada seorang anak, apakah melalui jalur secara langsung atau dengan melalui perantara. Secara langsung misalnya seorang anak menyusui langsung melalui payudara seorang wanita, atau secara tidak langsung di mana air susu tersebut dikeluarkan lalu disimpan di gelas atau yang semisalnya lalu diberikan kepada seorang anak dengan syarat-syarat yang akan kita terangkan insyaallah taala. Dan ini yang sahih dalam hal ini, bahwa tidak disyaratkan air susu itu terkumpul disebabkan karena kehamilan. Kemudian poin yang kedua, dalilu masyru'iyyatir radha', dalil tentang disyariatkannya menyusui. Ar-radha'u masyru'un, menyusui termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdhi'u lahu ukhra. Fa in ta'asartum, apabila kalian mempersempit dalam urusan menyusui anak, ya, misalnya seorang ibu enggan menyusui anaknya, dan ayahnya menginginkan agar anak tersebut disusui oleh ibunya, tapi tanpa upah, akhirnya sulit. Fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan disusui oleh wanita yang lainnya. Yani tidak perlu dipaksa. Jika memang seorang ibu itu enggan untuk menyusui anaknya tersebut, misalnya suami istri bercerai dalam keadaan istrinya sedang hamil sampai kemudian melahirkan, kewajiban seorang ayah adalah mengupah, yakni memberi nafkah kepada ibunya untuk anaknya, karena anaknya. Nah, tapi di sini ayahnya enggan dan ibunya juga enggan untuk menyusui. Mungkin karena ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya mungkin ibunya ingin menikah dengan lelaki yang lain, maka disusui oleh wanita yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan anak tersebut disusui. Waliqaulihi ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa in aradtum an tastardhi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Apabila kalian ingin mencari ibu susuan dari anak-anak kalian, maka tidak mengapa. Tidak ada dosa bagi kalian. Ini juga menunjukkan diperbolehkannya dan disyariatkannya menyusui anak kecil. Yang ketiga, hukum ar-radha'. Apa hukumnya menyusui? Hukum ar-radha'i hukmun nasabi fi tahrimin nikah wa thubutil mahramiyyah wa ibahatil khalwati wan nadhar. Hukum menyusui sama seperti hukum nasab. Sama seperti hukum nasab. Apabila seorang wanita menyusui seorang anak kecil, maka anak itu menjadi anak bagi yang menyusuinya. Anak bagi yang menyusuinya. Sebagaimana seorang anak ibu bagi yang melahirkannya, maka demikian pula yang menyusuinya itu menjadi anaknya. Sehingga tidak boleh dinikahi seorang ibu yang pernah menyusuinya dan hukumnya mahram dan boleh berkhalwat, boleh memandang antara satu dengan yang lainnya karena hukumnya sama seperti nasab keturunan. Fahuwa mujibun lil qarabah nashirun lit tahrim bi syurutih. Maka ini menyebabkan tersambungnya hubungan kekerabatan dengan menyusui itu dan akan menyebabkan tahrim, menyebabkan mahram, sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang anak yang pernah disusui oleh seorang wanita menikahi ibu susuannya karena itu adalah ibunya, atau menikahi saudara sesusuannya karena itu adalah saudaranya, dan seterusnya yang nanti akan kita terangkan bisyurutihi, apabila terpenuhi syarat-syaratnya secara sempurna. Wa dalilu 'ala at-tahrim birradha'i al-kitab was-sunnah wal-ijma'. Adapun dalil tentang menjadikan mahram karena menyusui, dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan ijma' ulama. Amma al-kitab fa qawluhu ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah. Adapun dari Al-Qur'an Karim yang menunjukkan mahram adalah firman Allah Azza wa Jal, ibu-ibu yang telah menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan sesusuan kalian, ini adalah mahram bagi kalian yang tidak diperbolehkan kalian menikahi mereka. Wa dhalika fi siyaqi bayani al-muharramati minan nisa. Dan ini ayat ini dalam konteks menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan bagi seorang laki untuk menikahinya. Wa amma sunnatu, adapun dari sunnah hadith Nabi alaihi salatu wassalam, fa hadithu Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya menyusui itu menyebabkan mahram sebagaimana menyebabkan mahram ketika seorang wanita melahirkan anaknya. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi binti Hamzah. Demikian pula berdasarkan hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda tentang anak perempuannya Hamzah ketika ditawarkan kepada Nabi alaihi wasallam untuk menikahinya. Maka Rasulullah mengatakan innaha la tahillu li, anaknya Hamzah itu tidak halal bagiku. Innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah, karena anaknya Hamzah itu adalah keponakan sesusuanku, anak perempuan dari saudaraku sesusuan. Artinya Hamzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara sesusuan, sehingga anaknya pun statusnya seperti keponakan beliau, sebagaimana keponakan tidak diperbolehkan bagi seorang menikahi ya, keponakannya, maka demikian pula keponakan sesusuan tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Wa yahrumu min ar-radha'ati ma yahrumu min ar-rahim, dan menjadi mahram disebabkan karena menyusui sebagaimana menjadi mahramnya disebabkan karena ada hubungan rahim. Wa amma al-ijma'u faqad ajma'a ulama'ul ummati 'ala at-tahrimi birradha'. Adapun ijma' ulama, di mana para ulama umat ini telah bersepakat tentang menjadi mahramnya dan diharamkannya seorang laki menikahi seorang wanita yang ada hubungan susuan. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita terangkan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.